Mitra bisnis, akhir pekan lalu Jakarta diguyur hujan lebat yang berakibat banyaknya genangan, beberapa sampai 50 cm di banyak ruas jalan. Macet parah berjam-jam di mana-mana merugikan semua orang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Andrinov Caniago. Pak Andrinov, bagaimana Anda melihat masalah banjir di Jakarta ini? Sebagian besar ini kan warisan dari cara membangun yang salah ya. Kita terus ciptakan tutupan lahan, kurangi daerah resapan, merusak daerah resapan. Kemudian di tengah kota kapasitas drainase tidak pernah ditambah. Yang ada pun tidak dirawat dengan baik, muncul penyumbatan-penyumbatan ya. Maka ketika terjadi hujan ekstrim ya wajar bisa muncul banjir yang begitu luas ya, dan genangan air yang begitu tinggi gitu. Banjir Jakarta ini ya, atau Jabodetabek, itu kan ada banjir yang musiman mengikuti siklus 5 tahunan ya, banjir normal gitu ya, karena memang hujan besar ya. Nah, kalau sudah menghadapi yang banjir siklus 5 tahunan itu pastilah itu masalahnya berat sekali ya, akan muncul genangan yang luas di Jakarta gitu ya. Nah, untuk menghadapi itu kan yang utama dibutuhkan adalah kapasitas yang memadai dari drainase, kemudian saluran menuju sungai ya, tata letak dari saluran-saluran drainase itu ya, kemudian meminimalisasi banjir yang datangnya dari hulu atau berupa limpahan air yang mengalir dengan cepat dari hulu sungai yang mengalir ke Jakarta ya, tentu itu kebijakannya harus kebijakan yang membenahi, memulihkan kondisi lahan, daerah tangkapan air, daerah aliran sungai ya, di hulu sungai itu ya, atau di sepanjang aliran sungai itu. Nah, ini kan masalahnya sudah menjadi masalah besar gitu ya. Nah, kalau untuk jangka pendek yang paling mungkin ya menyiapkan sistem tanggap darurat, sistem siaga, meningkatkan kesiagaan personel, kemudian memperbesar jumlah pompa di titik-titik tertentu. Ya, ditambah juga misalnya untuk meminimalisasi dampak di lapangan, misalnya terhadap kemacetan dan lain-lain, ya tentu perlu sistem siaga yang baru, yang diperbaharui bagi personel-personel, apakah itu dari kepolisian, dinas perhubungan, dan lain-lain, ya, aparat-aparat yang lain. Harus ada peningkatan alokasi yang besar-besaran untuk perbaikan infrastruktur, drainase, dan juga pembangunan kantong-kantong air nanti ya, embung atau polder atau apa itu. Makanya anggaran harus dialokasikan berlipat-lipat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Dan itu juga harus disadari oleh berbagai pemerintahan, baik pusat, daerah ya. Jadi kalau di Jakarta ini ya tidak hanya pemerintah DKI, tapi pemerintah pusat juga harus menganggarkan, pemerintah Jawa Barat harus menganggarkan gitu ya. Karena masalah ini masalah ekosistem. Yang jelas masalah jangka pendek dan jangka panjang ya harus segera disiapkan, dibenahi. Tapi Pak, kita punya banjir Kanal Timur. Apakah sudah berfungsi optimal? Kalau di jalur kanal sendiri sudah nggak ada masalah, sudah siap menampung ya. Sekarang bagaimana aliran menuju kanal? Tapi untuk wilayah Jakarta Timur tentu sudah lumayan berkurang ya. Cuman berkurang itu mulai dari ruas Cipinang Jaya sampai ke arah utara. Sebelum itu misalnya dari Bukit Duri, Kampung Melayu tentu belum ya, karena itu lain ruasnya ya. Belum mencapai ke banjir Kanal Timur itu. Nah, makanya sekarang ini Pemprov DKI dan pemerintah pusatnya harus konsentrasi ke wilayah di luar banjir Kanal Timur ya, termasuk di bagian barat dan selatan yang biasa terkena dampak dari Sungai Pasanggrahan, Cengkareng ya. Nah, itu harus fokus ke sana ya. Dan untuk masalah sampah, bagaimana mengedukasi masyarakat agar bisa membuang sampah pada tempat yang seharusnya sehingga bisa mengurangi resiko banjir, Pak? Makanya kampanyenya harus lebih terencana, besar-besaran, dan jangan dikorup ya anggarannya. Metode dalam mendidik masyarakat, mengedukasi masyarakat itu juga harus diubah ya. Nggak boleh tanggung-tanggung, hanya pasang spanduk di beberapa tempat atau apa. Tapi harus semua lembaga difungsikan ya, termasuk lembaga-lembaga informal ya, untuk mengedukasi masyarakat. Nggak cukup hanya dengan sekali beriklan atau pasang spanduk, itu berarti tugas sudah selesai. Yang seperti itu kan efeknya kecil. Yang lebih berpengaruh misalnya lewat institusi pendidikan, kelompok-kelompok masyarakat ya. Kalau perlu kita bikin film yang menarik, tapi di situ disisipkan pesan-pesan untuk mengedukasi masyarakat. Film itu media yang penting ya. Banyaklah sebetulnya peluang-peluang untuk dimanfaatkan. Asal mau ya berpikirnya lebih maju. Demikian pengamat kebijakan publik Andrinov Caniago. Saya Wendy Lim.